korban janji manis tak jaluk pengertianmu ojo dadi loromu tolong aku rananku Tresnani ketun ati iki aku ra nepati janji aku lunga tanpa kondo mergo kedanan wong liya gampang iki caramu nepos rasa tresno aku ra bakal lali tekan kapan ra bakal tak ngapurani Jalanan tresno ในนี้